2 Korintus 10. Aku, Paulus, kuanenda aigeti patutugut mata tak maeme, tapoi aigeti pa areu maeme ku pangantrukam kalipet baga samba erut bagat Kristus. Kutiddo kakam, buinu kidikam kupakoinong emengku ke moyaku, kele pina atuku kugalai simakela katubudda siadeake kai muri manua siobat akula. Kirenangan ai pelek kai muriri manua kapolak, tapoi tak siripot polak pasagak kai. Ai poi pamate pakeit mai kapasagangan, tak pamate rate kapolak, tapoi pamate siale geget teka manua le, sibukat nake benteng simaron. Kuragat nake kai senin isiat paatuat cikatai, samba kubukat nake kai pubuangan paatuat sisagangi pasiagaya teka manua, samba kuat prakai sangamberi pa atuat siri manua masih kaunia muredet ka Kristus. Samba ke amasutnan pureredet mui amatarek ngan kai masih hukum sangamberi sitai maredet. Icok kam si matotoila ka matamui. Ke ai kasepa bulat amaroan bagania bakat Kristus nia kau ipa atu leu kapa atuat nia kai leu bakat Kristus leu kelek nia. Aipoi ke kuko peake baik masih munake pagalayat gege, si panguruan akenen Tuhan kakai, iate masih paerukam, tak masih pakatai, tak leuk mailakai. Tapoi tak koba ibailu kelek masih lotok kam le nenda suratku. Arakua poi siri manua, surat niageti si Paulus makolo samba maron, tapoi aigeti tubunia sene, sagole samba tibuet nia tak anai baga. Kau le ragai nia si pasiku kuan enda, kipa tibuet mai ka surat aikai kasareunan, kiseda leute kugagalai kai ke patugut mata. Aipoi tak kubak kai kuadeake elek kupakere ake kai tubuh mai ka tubudda siumunake tubuna. Rakireki tubudda kakirekadda sarada sambara pakere ake tubudda ka tubudda. Apate taya gaira pa atuan. Kakai geti tak kobakai masih munake tumai saliu kasine teriakenen, teret kakuduat pugalajat sikot nakenen teka manua kakai le pat aili leu kakam. Ta aku pasabau kai te tere pugalajat mai ke moikai kakam masih paarep katuareman si mairu pagalayat Kristus, aipoi kam aile kam kabagat kuduat pugalajat mai. Tak ku umun nake kai tugu mai kagala jedda sabagai kakudua tak kasikot nakenen kakai. Tapoi ku karoni kai ke amu urawan tonembagamui memei malilio pugalajat mai katalagamui siripot sikot nakenen teka manua kakai. Bule ioi leu ku ngantoman nake kai katuareman simairu kalagai bagai simareunan. Samba tak leu ku umun nake kai buat segala rasa bagai kaku buat sikot nakenen kasia. Tapoi kasei masih umun nake tubu, kau le umun nake tubu nia kabagat Tuhan. Aipoi tak si umun nake tubuna umunen, si umun nakenen Tuhan le.